أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Lanjut sekarang isbat sifat nida wa saut atau suara wal kalam lillahi ta'ala di bab yang kelima. Sudah ketemu halamannya? Ya. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya Adam wahai Adam, fayaqul labbaik wa sa'daik. Nanti akan dijelaskan apa makna labbaik wa sa'daik, yang artinya di sini adalah aku menyambut seruanmu ya Allah dengan sukarela. Wa yunadi bi sautin. Maka dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah Ta'ala menyeru, ya afwan, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan fa yunadi bi sautin. Ini masih dalam hadis ya afwan. Masih kata Nabi bahwa Allah kemudian menyeru bi sautin dengan suara, inna allaha ya'muruka an tukhrija min dhurriyyatika ba'san ilan nar. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada engkau wahai Adam untuk mengeluarkan dari keturunanmu ba'san, yaitu orang-orang yang diutus, yang ditujukan ilan nar, kepada neraka. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaq alaih. Dan juga ya firman Allah Ta'ala dalam hadis atau dalam sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan Rabb-nya akan berbicara kepadanya, dan tidak ada antara dia dengan Allah penterjemah. Ini matan yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di bab ini. Kemudian ini sebenarnya bab-bab ini semua sudah dibahas ya di bab sebelumnya terkait tentang ayat-ayat Allah. Dan sekarang kan tentang hadis-hadis Nabi. Ayat-ayat Allah yang menetapkan sifat-sifat. Ini sudah ini semua mengenai sifat nida, sifat kalam, sifat saut. Pernah kita bahas. Nah, ini sekarang terkait tentang hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang sifat-sifat ini. Ya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Allah Ta'ala berfirman, ya Adam, anak Adam kemudian mengatakan, labbaik wa sa'daik. Labbaik, ay ana mukimun ala ta'atik. Labbaik, maknanya ya Allah, ana mukimun. Ya Allah, aku berdiri tegak untuk mentaatimu. Ya, ini maknanya, man alabba bil makani idha aqama. Itu yang dia tinggal di sebuah tempat apabila dia menempati tempat tersebut. Labbaik. Nah, labbaik di sini kalau dalam ilmu nahwu dia mansub ya alal masdar, ya yaitu dia sebagai maf'ul mutlak. Labbaika wa sunniya lit'akid. Kemudian ditasniahkan dengan ya untuk sebagai penegasan. Ya, kemudian sa'daika itu berasal dari kata minal musa'adah. Wahia al-mutawa'ah. Apa itu musa'adah? Itu mutawa'ah, sukarela. Ay musa'adatun fi ta'atika ba'da musa'adatin. Yang maknanya, aku sukarela dalam mentaatimu ya setelah berlalunya sukarela sebelumnya. Nah, itu maknanya. Wa qauluhu fayunadi, kemudian sabda Nabi Allah pun menyeru bikasrid dal, dengan dalnya dikasrahkan, wal munadi huwallah, yang menyeru adalah Allah, Allah Ta'ala. Ya, kemudian Allah menyeru bisautin, dengan suara, ta'kidun liqaulihi, ini sebagai penegas atau sebagai penguat dari ya, sabda Nabi sebelumnya, yunadi, dia Allah menyeru. Li'anna nida'a la yakunu illa bisautin. Karena yang namanya nida, seruan itu tidaklah melainkan pasti dengan adanya suara. Ya, wa hadza ka qawlihi ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima. Maka ini semisal firman Allah Ta'ala dan Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Sifat nida, sifat as-saut, suara ini dinafikan oleh banyak ahlu bid'ah, terlebih Jahmiyah dan Mu'tazilah. Demikian pula kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, yang mereka mengambil ilmu dari Kullabiyah. Mereka Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, mereka menetapkan ya, sifat kalam bagi Allah dengan kalam yang berbeda penetapannya dari apa yang telah ditetapkan oleh Ahlu Sunnah. Ya, Asy'ariyah menyatakan sifat kalam Allah itu kalam nafsi, tanpa huruf, tanpa suara. Tanpa huruf, tanpa suara. Ini yang disepakati oleh kalangan Asy'ariyah. Jadi kalam nafsi, ketika Allah berfirman kepada Adam dalam hadis ini atau dalam ayat-ayat sebelumnya, itu seperti sudah terpatri di kalbunya Adam, tanpa ada suara, Adam langsung memahaminya. Atau yang kita kenal sekarang dengan istilah apa? Telepati. Ini akal-akalan. Ya, tanpa huruf, tanpa suara. Nah, ini dusta. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya firman Allah dengan huruf, dengan suara. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sering kita ulang-ulang ya, untuk menetapkan hal ini, wa ini stajaraka. Wa ini stajarakal musyrikun. Ya, wa in ahadun minal musyrikin stajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Wa in ahadun minal musyrikin, apabila salah seorang dari kalangan musyrikin minta suaka perlindungan pada engkau, fa'ajirhu, maka berilah dia perlindungan, kasih tempat di negeri kaum muslimin, hatta yasma'a kalamullah, supaya dia mendengar kalamullah. Mendengar kalamullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan supaya si musyrik tadi yang dapat suaka keamanan di negeri kaum mukminin, dia tinggal di tengah-tengah kaum mukminin, dia mendengar kalamullah yang dibacakan anak-anak, dibacakan para imam masjid, dibacakan kaum muslimin dalam tilawah-tilawah mereka, sehingga si musyrik ini Allah tetapkan dapat mendengar kalamullah. Maka yang namanya mendengar itu pasti dengan suara, bukan dengan suara kalbu. Ya, kemudian kalbu mendengar, tidak ada demikian diisbatkan dalam bahasa apapun yang namanya alat ya, panca indera untuk mendengar adalah telinga. Nah, kalau didengar oleh telinga, berarti itu bersuara. Maka sifat Allah, sifat kalam Allah adalah bersuara. Ada suara, ada huruf. Ya. Wa qauluhu ba'asan ilan nar. Dan juga firman Allah ketika memanggil Adam, inna Allah ya'muruka an tukhrija min zuriyatika ba'asan minan nar. Al-ba'su huna bimakna ba'su, di sini maknanya al-ba'us. Ya, keturunanmu yang akan dikirim, diutus, al-muwajjahu, yang ditujukan ilaiha, yaitu kepada neraka. Wa makna dalik, maknanya adalah mayyiz ahlun-nar min ghairihim. Ya, bedakanlah antara penduduk neraka dengan selainnya. Wa syahid min al-hadis, ya, yang menjadi poin dalam hadis ini adalah, kata Syekh, anna fihi isbatal qawli minallahi wa nida'i bisautin yusma'u. Bahwa dalam hadis ini ditetapkan sifat qaul, itu sifat bicara bagi Allah Subhanahu wa taala, dan sifat nida, menyeru. Yang namanya menyeru dengan suara. Dengan suara yang dapat didengar. Wa nadzalika sayahsulu yaumal qiyamah. Itu akan terjadi pada hari kiamat. Wa fihi, dalam hadis ini juga, annallaha yaqulu wa yunadi mata syaa kama wa kama yasyau. Dalam hadis ini juga ya, bahwa Allah Ta'ala berfirman, yunadi, menyeru, ya, mata sya'a, kapan saja Allah kehendaki, wa kama sya'a, dan bagaimana, dalam bentuk bagaimanapun yang Allah kehendaki. Nah, barakallahu fikum. Ini penting sekali ya, bahwasanya Asy'ariyah Dan yang lainnya dari kalangan ahlu bid'ah, mereka menyatakan bahwasanya ya kalamullah qadim, bila harfin bila sautin, tanpa huruf, tanpa suara. Ya, qadim. Ya, qadim artinya kalamullah itu tidak ada lagi setelah kalam yang dahulu qadim azali. Artinya kalamullah kepada Musa, kepada Adam itu ya kalam nafsi. Ya suara kalamullah yang ada suara itu dahulu azali. Jadi enggak ada lagi huruf, enggak ada lagi suara. Batil ya. Batil apa hak? Batil. Ya makanya ya ikhwah ya, Asy'ariyah menetapkan sifat kalam. Ya Jahmiyah, Maturidiyah menolak sifat kalam. Ya ini sering kita terangkan ya, bahwasanya apa yang ditetapkan oleh ahlu bidah untuk menyelisih apa yang dinafikan oleh ahlu bidah yang lainnya, kita tidak boleh merasa aman dari apa yang ditetapkan oleh ahlu bidah. Asy'ariyah membantah Mu'tazilah dalam perkara kalam. Bahwasanya Mu'tazilah menyatakan Allah tidak punya sifat bicara, tidak punya sifat kalam dengan berbagai syubhat-syubhat yang lemah dari kalangan Mu'tazilah. Tapi kita tidak boleh mengambil bantahan Asy'ariyah yang ditujukan kepada Jahmiyah atau Mu'tazilah untuk kita ambil, kita katakan oh ini sama, oh ini berarti kita juga enggak apa-apalah ya dari 20 sifat Asy'ariyah ini ada dari sifat ini, sifat-sifat yang kita tetapkan ada 20 sama seperti Asy'ariyah, walaupun yang dahulu 7 berkembang 13 berkembang jadi 20, adalah ini beda ya ikhwan. Makanya kata para ulama salaf, salah satu nayut samanun, ada 3 golongan yang kita tidak boleh merasa aman darinya, yaitu al-qassas, tukang dongeng. Yang kedua sufi ya ikhwan, sufi itu yang beribadah pada Allah dengan mahabbah saja. Ini bahaya. Ya, dengan mahabbah aja. Mereka menyingkirkan khauf war raja. Mereka menyingkir ini. Bahkan mereka menyingkirkan ta'zim dalam peribadatan mereka kepada Allah. Maka ibadah mereka hanya kepada Allah hanya dengan cinta, tanpa takut, tanpa harap, tanpa pengagungan. Itu aja. Makanya muncul ya komentar-komentar konyol dari para pembesar sufi. Enggak apa-apa saya masuk neraka. Yang penting Allah cinta sama saya. Yang penting saya cinta sama Allah. Ini konyol. Mana mungkin Allah memasuk mengadab orang di neraka orang yang Allah cintai? Tak mungkin. Ya. Ya barakallahu fikum. Yang ketiga apa yang kita tidak boleh merasa aman darinya? Yaitu al-mubtadi yaruddu 'alal mubtadi. Ahlu bid'ah yang membantah ahlu bid'ah yang lainnya. Enggak boleh senang. Hizbiyun dibantah oleh Khawarij. Khawarij dibantah oleh Qadariyah. Qadariyah dibantah oleh Jabriyah, Jabriyah dan seterusnya. Kita enggak boleh merasa. Ya. Bid'ah Qadariyah dibantah oleh Jabriyah. Ya, kita buat apa ngambil ya hasil bantahan dari Jabriyah yang bantah Qadariyah? Atau bid'ah Jabriyah dibantah oleh Qadariyah. Kita sepakat, buat apa mengambil? Ya, tidaklah setiap ahli bid'ah membantah ahli bid'ah yang lainnya, pasti di situ terdapat syubhat. Syubhat. Paham ya. Antum di sini? Terdapat syubhat. Ahlu bid'ah manapun. Pokoknya ahlu bid'ah membantah ahlu bid'ah yang lainnya, enggak boleh kita merasa. Jangan antum mengatakan, oh sama ya, Asy'ariyah ya, menetapkan sifat kalam bagi Allah ya. Wah sama nih kayak Ahlussunnah nih. Beda kita sama Mu'tazilah dan Jahmiyah, sama Asy'ariyah, CS kita. Oh enggak. Ya, lihat bagaimana kaifiyah isbat. Penetapan sifat kalam bagi Allah Asy'ariyah ternyata luar biasa berbedanya. Pernah kita lewati waktu itu ru'yatullah. Sudah belum melihat Allah? Ya, sudah kan waktu itu kan. Beda masalah melihat Allah antara Ahlussunnah dengan ya Asy'ariyah. Sama-sama menetapkan. Sama-sama menetapkan sifat sama-sama menetapkan Ahlul Jannah akan melihat Allah. Baik, barakallahu fikum. Kemudian wa qauluhu ma minkum min ahadin, dan juga ya pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, tidaklah salah seorang di antara kalian ya, al khitab li sahabah, yang diajak bicara di sini oleh Nabi adalah para sahabat, wa huwa amun li jami'il mukminin, tapi hadis ini mencakup seluruh kaum mukminin, illa sayukallimuhu rabbuhu. Ya, ini perhatikan, Syekh di sini hanya menetapkan tidaklah salah seorang di antara kalian sahabat atau kaum mukminin seutuhnya, seluruhnya. Apakah orang-orang kafir tidak diajak bicara oleh Allah? Ya. Jangankan orang-orang kafir, terdapat dalil yang lain. Orang yang maksiat, misalkan ya, musbil dengan khuyala, dengan sombong, atau dengan orang yang bersumpah palsu dalam dagangannya, atau orang yang menarik kembali pemberiannya, itu juga terdapat dalil. Allah tidak akan mengajak bicara mereka. Salah satu la yukallimullahu yaumal qiyamah wa yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sampai 3 kali Nabi bersabda. Ada 3 jenis golongan manusia yang Allah tidak ajak bicara pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikannya dan baginya adab yang pedih. Diulangi lagi sampai Abu Dzar ketakutan dan menyatakan qabu wa khasiru manhum ya Rasulullah. Wah, sungguh celaka dan rugi siapa mereka wahai Rasulullah. Rasul menyatakan mereka dalam al-musbil, orang yang menjulurkan pakaiannya hingga melebihi mata kakinya dengan sombong. Yang kedua ialah al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Yang ketiga orang yang berdagang dengan sumpah yang palsu. Dayus juga dapat terdapat dalil bahwasanya dayus, orang yang enggak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Syekh di sini menyatakan bahwasanya yang tidak diajak bicara oleh Allah hanya yang diajak bicara oleh Allah ini adalah sahabat ya dan kaum mukminin. Ya, illa sayukallimuhu rabbuhu, melainkan Allah akan berbicara padanya bila wasitatin, tanpa adanya perantara. Baik. Nah. Perhatikan ya ikhwah, saya bawa ini syarah dari Aqidah Al-Wasithiyah min kalam Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah. Ya, ini syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang spesial yang disusun oleh Syekh Dr. Khalid ya Al-Musrih, menantu dari siapa? Syekh Al-Utsaimin. Ya, beliau mengutip kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari banyak tempat, kemudian beliau kumpulkan untuk menjelaskan dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang merupakan karya Ibnu Taimiyah sendiri. Jadi seolah-olah ini loh yang dimaukan oleh Ibnu Taimiyah di Al-Wasithiyah. Nah. Ya, jadi Syekh Khalid Al-Muslim menyatakan, "Wa dhahiru hadits taklimin lahi li ibadihi yaumal qiyamati umumu taklimihi li kulli ahadin hatta al-kufar." Ya, zahir hadis ini, yang nampak dari hadis ini bahwasanya Allah mengajak bicara pada para hambanya ya pada hari kiamat, itu umum. Ya, umum mencakup semuanya. Allah mengajak bicara semuanya di kulli ahadin hatta al-kufar. Sampai-sampai orang kafir sekalipun. Waqad akkada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalik binafi turjuman ta'kidan wa tahqiqan li takmilillah. Nah, Nabi sallallahu menegaskan hal tersebut dengan menafikan adanya penterjemah antara seorang hamba dengan Allah, ini dengan penegasan dan tahqiq ya. Bahwa Allah berbicara nanti, mengajak bicara wa annahu la wasitata fihi, bahwa tidak ada ya penterjemahnya. Wal Qur'an, tidak ada perantaranya. Wal Qur'an wal haditsu yadullani ala anna Allah yukallimuhum takrima tawbihin wa tafri'in wa tabkitin la takrima takribin wala takrimin wa rahmatin. Nah, perhatikan ini kata ya Syekh Khalid Al-Musih, ini adalah kutipan dari kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Al-Fatawa. Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwasanya Allah mengajak bicara mereka, seluruh orang hamba. Ya, terutama orang-orang kafir. Allah mengajak bicara mereka, orang-orang kafir. Tapi dengan pembicaraan yang di situ, pembicaraan celaan, hardikan. Ya. Bukan pembicaraan yang dekat, yang memuliakan, pembicaraan rahmat. Ya. Wa in kana minal ulama man ankara taklimahum jumlatan. Walaupun ada sebagian ulama yang mengingkari, ya Allah mengajak bicara orang kafir, tapi terdapat dalil yang lain bahwasanya orang kafir diajak bicara oleh Allah, tapi diajak bicaranya dalam kemurkaan, dalam kemurkaan. Ya. Dipanggil orang yang paling bahagia di dunia, ya dipanggil orang yang paling bahagia di dunia. Kemudian, ya dia nggak pernah mendapatkan kesusahan sedikit pun, dicelupin sedikit ke neraka, sedikit aja. Kemudian diangkat lagi. Allah tanya, ya kamu di dunia gimana? Saya yang paling susah ya Allah di dunia. Nah, padahal di dunia dia yang paling bahagia. Nah, dicelupin sedikit ke neraka aja. Nah ini, lihat. Ya. Kemudian, waqad warada ahadisu sihahun wa hisanun. Ya, dan terdapat berbagai hadis yang sahih dan hasan. tusarrihu bi anna jami'an nas dzukuruhum wa inasahum mustarikun fi taklimillahi lahum. Ya, menjelaskan bahwa seluruh manusia, prianya, wanitanya, semuanya mereka sama, mereka diajak bicara oleh Allah. Wa qad taqaddama al-bahsu fi sifatil kalam wa sayati mazidun insyaallah taala. Ya, telah berlalu penjelasan ini dan akan datang lagi tambahan mengenai ini insyaallah. Ini dikatakan oleh Syekh Khalid Al-Musrik. Ya. Baik, jadi Allah mengajak bicara orang kafir, tapi dengan pembicaraan kemurkaan. Pembicaraan di situ yang celaan terhadap orang kafir. Kemudian laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penterjemah antara hamba dengan Allah. At-turjuman man yu'abbiru bi lughatin an lughatin. Ya, namanya penterjemah ialah orang yang mengungkapkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Ai yanqulul kalama, dia mengutip kalam pembicaraan min lughatin ila lughatin ukhra. Dari satu bahasa dia kutip kemudian dia terjemahkan ke bahasa yang lainnya. Wa syahid min al hadis, yang jadi poin dalam hadis ini, anna fihi isbatak takrimillahi subhanal ibadih, bahwa dalam hadis ini terdapat penetapan Allah mengajak bicara para hamba. Wa annahu subhanah yatakallamu idha sya'a, dan bahwasanya Allah berbicara kapan saja ia kehendaki. Fa kalamuhu min sifatil fi'liyati, maka kalamnya itu adalah merupakan bagian sifat fi'liyah. Wa annahu yukallimu kullaman kullu mu'minin yaumal qiyamah, dan bahwasanya Allah berbicara kepada setiap kaum mukminin pada hari kiamat. Syekh menegaskan hanya pada kaum mukminin. Ini mungkin yang dimaksud oleh Syekh dengan pembicaraan, yang pembicaraan itu rahmat, ya, pembicaraan pemuliaan. Nah, adapun ya, yang dibawakan tadi oleh Syekh Khalid Al-Musrih, semua orang hatal kufar, ya, orang-orang kafir diajak bicara tapi dengan pembicaraan yang kemurkaan. Nah, barakallahu fikum. Ya, isbatu uluwillahi ala khalqihi wa istiwaihi ala arsyi. Ya, berikutnya ini pembahasan yang penting. Ini diambil dari hadis, yaitu ya, isbat sifat ulu bagi Allah di atas makhluknya dan istiwanya di atas arsnya. Perhatikan sifat ulu, ulu zat, ini sifat zatiyah. Dan sifat tinggi di atas istiwa itu sifat fi'liyah. Ya, fi'liyah. Nah, ini sudah berlalu di pembahasan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengannya. Sekarang di sini yang terkait dengan hadis. Ya. Karena pada pembahasan sebelumnya, topik ini juga di buku ini juga kita bacakan hanya dari ayat-ayat Al-Quran. Wa qawluhu fi ruqyatil marid, dan sabda Nabi SAW ketika meruqyah orang yang sakit, Rabbuna Allahul ladhi fis sama, ya, Rabbana Allah, ya, Rabbana Allahul ladhi fis sama, ya Allah Rabb kami yang ada di langit, Rabbana Allahul ladhi fis sama, wahai Allah ya Rabb kami yang ada di langit, taqaddas asmuk, maha suci namamu, amruka fis sama, perintahmu ada di langit atau ketetapanmu ada di langit, ya, dan di bumi wal ard kama rahmatuka fis sama, sebagaimana rahmatmu di langit, ij'al rahmataka fil ard, jadi ya, jadikanlah rahmatmu ada di bumi, ighfir lana qubana, ampunilah dosa-dosa kami, wa khotayana, dan kesalahan kami, anta rabbul tayyibin, kaulah rabb orang-orang yang baik, anzil rahmatan min rahmatik, turunkanlah rahmat dari rahmatmu, wa syifaan min syifaik, ya, turunkanlah kesembuhan dari kesembuhanmu, ala hadzal wajah, dari penyakit ini, ya, fayabra, ya, kemudian dia pun sembuh. Ya, hadis hasan rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Ya. Ya, perhatikan di sini. Ya, penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan, sabda Nabi ketika meruqyah orang yang sakit. Ya, apa itu ruqyah? Al-qira'atu 'alal marid. Talaban li syifaihi. Yang dimaksud meruqyah orang yang sakit ialah membacakan kepada orang yang sakit ya dengan tujuan kesembuhannya. Wa huwa masyru'atun idza kanat bil Qur'ani wal adiyati al mubahah. Dan itu diperbolehkan, disyariatkan apabila yang dibacakan itu adalah Al-Qur'an atau doa-doa yang diperbolehkan. Mamnu'atun idza kanat bi alfadhin syirkiyatin aw a'malin syirkiyah. Nah, ruqyah tersebut jadi terlarang apabila diucapkan dengan lafaz-lafaz syirik atau perbuatan-perbuatan syirik. Nyembeli ya, jinnya minta disembelihin ini diturutin. Atau dengan lafaz-lafaz yang syirik. Ya. Atau dengan komat-kamit yang tidak jelas. Ya, bicara apa ini tidak diperbolehkan. Rabbanallah alladzi fis sama, kata Nabi. Ya, wahai Rabb kami Allah yang ada di langit, ai alas sama. Ya, fis sama maksudnya alas sama. Ya. Yang ada di atas langit. Bukannya di dalam langit. Fi huna, fi yang di dalam hadis Rabbanallah alladzi fi, itu di sini maknanya adalah ala, di atas langit. Ya, kaqaulihi ta'ala fasihu fil ard. Berjalanlah kalian bukan di dalam bumi tapi di atas muka bumi. Ai alal ard, yaitu di atas muka bumi. Wa yajuz an takuna fi lidzarfiyah ala babiha. Dan boleh juga fi itu kita katakan dzarfiyah, itu kita katakan ya di dalam. Ya, tetapi itu pada babnya sendiri ya kunu al muradu bisama mutlaqal ulu. Yang kalau di situ yang dimaksud dengan sama adalah kemutlakan ketinggian. Karena sama langit itu asal katanya adalah as-sumu. Apa as-sumu? Al-ulu, tinggi. Nah, kalau fis sama ya. Kalau di sini kata Nabi Rabbana Allahul ladzi fis sama, Rabb kami Allah alladzi fis sama, yang berada di dalam ketinggian. Ya, jadi bisa dua antum terjemahkan. Fis sama ini kalau antum menerjemahkan juga hadis jariyah, ditanya jariyah, aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Ya, si budak mengatakan Allah di langit. Fis sama itu fi bisa bermakna ala. Yaitu ala sama. Samanya itu ini sama al-mabniyah ini langit. Langit yang di atas kita. Kita katakan Allah ya, terjemah dari perkataan jariah tadi di atas langit. Di atas, bukan di dalam langit. Karena kalau di dalam langit ialah para malaikat dan para nabi. Sebagaimana kisah Isra Mi'raj yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW ketika berisra. Di langit ini berjumpa nabi ini, nabi itu, nah dan seterusnya. Nah, atau kita artikan ya perkataan jariah tadi fis sama, qalat fis sama itu fis sama, sama maknanya bukan langit ini. Tapi maknanya adalah as-sumu. Apa as-sumu? Al-ulu. Sumu maknanya ulu. Apa ulu? Tinggi. Nah, bisa dipahami sini. Ya, jadi mengerti sedikit saja bahasa Arab ini membantu antum selamat dari syubhat. Ya, jadi semangat yang belajar bahasa Arab di sini. Jangan kendor. Udah kendor belum kelasnya di sini? Belum. Jangan. Bisa belum bisa, semangat. Bisa belum bisa ya semangat. Gitu. Gurunya juga semangat kan? Nah, gurunya semangat. Tayyib barakallahu fikum. Ya, kemudian dalam hadis tadi ya. Ini hadis ini jelas ya. Rabbunallah alladzi fis sama. Ini sharih ini, jelas sharih kan. Ya, sharih menetapkan sifat ulu bagi Allah. Kemudian taqaddas ismuk, maha suci namamu ya Allah. Ai taqaddasat asmauka, nama-namamu yang maha suci ya Allah. An kulli naqsin, dari segala macam kekurangan. Bahwa mufradun mudafun. Maka ini adalah mufrad mudaf. Ini hukum mufrad mudaf. Ya ummu jami'a asma'illah. Jami'a asma'illah. Maka ini mencakup seluruh nama Allah. Ini mufrad nih katanya tunggal. Tapi disandarkan. Diidofahkan. Maka mencakup umum banyak. Semisal antum mengatakan baca ayat. Ya wa in ta'uddu ni'matallahi. Ni'mah satu nikmat. Tapi disandarkan, diidofahkan, disandarkan kepada Allah. Nikmat Allah. Maka kalau dalam bahasa Arab, mufrad mudaf, itu maknanya umum. Jamak. Ya. Antum mengatakan, ya. Qala Syekh fulan rahmatullahi alaihi. Rahmatun. Rahmatun itu mufrad. Ya, diidofahkan kepada Allah. Apakah kita mengatakan semoga satu rahmat Allah tercurah kepadanya? Tidak. Tetapi kita maksudnya adalah semoga segala rahmat Allah tercurah kepadanya. Sama kayak tadi. Wa in ta'udu ni'matallah. Seandainya engkau menghitung satu nikmat Allah begitu. Salah terjemahannya. Tetapi seandainya engkau menghitung segala, segenap nikmat Allah. La tuhsuha. Engkau tidak akan mampu menghitungnya. Ya, bisa dipahami sih. Baitullah. Baitun itu mufrad. Lafadz jalalah itu mudafun ilaihnya. Disandarkan ke lafadz jalalah. Maknanya bukan satu rumah Allah. Tapi seluruh rumah. Rumah Allah. Seluruh masjid. Paham sini? Ya. Ya, Masya Allah. Ya, amruka fis sama'i wal ard, ketetapanmu di langit dan di bumi. Ai amruka al-kauni al-qadari. Yang dimaksud amruka, ketetapanmu ialah ketetapan kauni qadari, yaitu ketetapan takdir kauni yang telah Allah tetapkan. Alladhi yansha'u anhu jami'ul makhluqat wal hawadis. Yang dari ketetapan itulah yansha'u muncul seluruh makhluk wal hawadis dan kejadian-kejadian. Ya, karena dengan takdir Allah lah semuanya terjadi. Ya, semuanya ada. Bahkan yang tidak ada itu pun dengan takdir Allah. Tidak ada, Allah tidak takdirkan. Yang hilang itu dengan takdir Allah. Yang hadir dengan takdir Allah. Semuanya. Ya, ini namanya amruka. Ketetapanmu, ya, ketetapan kauni wal qadar. Ya, di antara firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Innama amruhu, sesungguhnya ketetapannya, ketetapan Allah, takdir Allah, apabila Allah menghendaki sesuatu, dia berfirman, maka jadilah, maka jadi. Ya, wa amruka syar'i al-mutadamminu li syara'i allati syara'atha lil ibadi. Afwan, allati syara'at. Ya, syara'taha li ibadika. Yaitu amruka asy-syar'i. Ketetapanmu yang syar'i ya Allah. Al-mutadamminu yang mengandung atau mencakup li syara'i, ya, syariat-syariat allati syara'taha yang engkau syariatkan li ibadika kepada hambamu, hamba-hambamu. Kemudian masih dalam doa ya ruqyah ini. Ya, dikatakan juga di sini oleh Nabi, kama rahmatuka fis sama'i ij'al rahmataka fil ard. Sebagaimana rahmatmu di langit, jadikanlah rahmatmu juga di bumi. Hada tawassulun ilaihi ya bi rahmatihi. Ini adalah tawassul ya kepada Allah dengan rahmatnya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa pagi juga demikian. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika. Ya, setelah bertawassul dengan nama Allah ya hayyu ya qayyum, maka Nabi bertawassul dengan rahmatnya. Bi rahmatika ya, asli ini sya'ni kullah. Dengan rahmatmu ya Allah bereskanlah segala urusan. Wala takinni ila nafsi tarfata ain. Kemudian ala tawassul ilai bi rahmatihi allati syamalat ahlas samawati kullahum. Ini yang mencakup segala penduduk-penduduk langit semuanya. Ayya ja'ala li ahli al-ardi minha nasiban. Ya, untuk menjadikan nasiban, ya, bagian bagi penduduk bumi dari rahmatnya tersebut. Ighfir lana hubana wa khotayana. Ampunilah hubana. Hubana itu dosa kami. Dan khotayana, kesalahan-kesalahan kami. ada talabun lil maghfirati wahia as-satru wa wiqayatul ismi. Masya Allah. Maka ighfir, fi'il doa. Ighfir itu fi'il doa, bukan fi'il amr ya. Antum sudah belajar belum sarah fi'il amr? Sudah. Nah, fi'il amr itu kalau dari atas ke bawah. Dari Allah ke makhluk itu fi'il amr. Misalkan Allah berfirman kepada kita, wa aqimus shalawatuz zakah. Aqim, fi'il amr itu. Tapi kalau dari sejawat, namanya iltimas. Nah, kalau dari bawah ke atas, dari hamba ke Allah, bukan fi'il amr. Memangnya kita siapa merintah-merintah Allah? Ya. Itu namanya doa. Ighfir lana Rabbana, ya, ighfir lana, ampunlah kami, waqina, lindungilah kami, adaban nar, dari azab. Nah, itu namanya fi'il doa. Fi'il doa. Nah, perhatikan. Ya, ini ighfir lana, ampunlah kami, ini adalah talabun, sebuah permintaan lil maghfirah. Ya. Agar mendapatkan ampunan. Apa itu ampunan Allah? Wa hiya satru wa wiqayatul ism. Nah, kalau seorang beristighfar, hakikatnya dia minta dua hal. Yang pertama, dia minta as-satru. Yaitu ditutupi dosanya tadi. Ditutupi aibnya. Yang kedua, dia minta wiqayatul ism. Dia minta dijaga dari dosa dia tadi. Artinya, dosa dia tadi, ya dia minta supaya dosa dia tadi tidak dicatat. Atau tidak memberikan efek azab di akhirat untuk dia. Bisa dipahami sini ya. Jadi kalau orang beristighfar kepada Allah, artinya dia minta dua hal. Itu minta dijaga aibnya atas kesalahan dia. Ya, yang kedua dia minta ampunan Allah dari dosa yang dia kerjakan. Kalau orang mendapatkan maghfirah, maka dia mendapatkan dua hal. Ya. Yang Allah Ta'ala berfirman di sepertiga malam terakhir. Inna rabbakum yanzilu. Ya, kata Nabi. Rabb kalian turun. Ila sama'i dunia ke langit dunia. Fi sulusil lailil. Dan Allah berfirman. Man yad'uni wa man yastaghfiruni. Ya, wa man yas'aluni. Siapa yang berdoa padaku, aku akan kabulkan. Siapa yang beristighfar kepadaku, aku akan ampuni. Nah, ini yang beristighfar pada Allah, dia minta dua hal. Tidak hanya diampuni, tapi juga ditutupi dosanya. Ditutupi aibnya yang ketika dia melakukan dosa tersebut. Wa minhu, nah dari sinilah istighfar itu ada namanya di Arab, namanya al-mighfar. Al-mighfar itu kayak semacam topi perang. Ya, helm perang. Alladhi yulbasu, yang dikenakan ala ra'si, di atas di kepala, ya, lisatrihi wa wiqayatihi minad darbi, yaitu untuk menutupi kepala dan untuk menjaganya, menjaga kepala dari pukulan musuh. Ya. Nah, itu fungsinya dua. Fungsinya itu untuk menutup kepalanya dari panas, dari yang lainnya. Yang kedua untuk melindungi dari pukulan musuh. Itu namanya mighfar. Wal hub wa wal hub ya hubana itu kan. Ya. Ighfir lana hubana. Hub itu apa? Al ismu. Dosa. Khotaya huwa dzunub. Nah, ini sama. Ya, kesalahan dan dosa. Ya anta rabbut thayyibin. Engkau adalah Rabb orang-orang yang baik. Hadza tawassulun akhar. Ini adalah bentuk tawasul yang lain. Ini bertawasul disyariatkan ya ikhwah ya. Jangan ikhwah gak paham ya, karena banyak tawasul yang syirik, yang bid'ah, akhirnya dia mengingkari tawasul secara mutlak. Ini gak paham. Tawasul diperintahkan. Ya ya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa bataghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, ya, bertakwalah kalian pada Allah dan carilah wasilah, bertawasulah kalian dalam interaksi kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu meminta, berdoa, beristighfar dan yang lainnya. Ya, kita diperintahkan untuk bertawasul. Ya, bertawasul yang diperbolehkan cuma tiga. Dengan Asmaul Husna, dengan amal soleh yang pernah dikerjakan dan doa orang soleh orang lain yang dia dimintai doa dan hadir dapat mengijabah, dapat merespon ya permintaan doa. Kayak semisal orang jamaah haji kita mengatakan padanya, Pak titip doa ya. Nah itu tawassulnya. Nah, Pak titip doa ya. Pak kasino kapan umroh? Oh besok. Titip doa ya Pak ya. Titip doa. Ini terbaik daripada titip peci, titip korma, titip ya. Titip peci tahu-tahu dari Tanah Abang. Ya, titip korma jam-jam. Nah, belinya Tanah Abang juga. Paketan 20 ribu. Entah 20 ribu apa 15 ribu lah. Nah, itulah. Tak kacang. Nah, yang terbaik titip doa. Karena dia berada di tempat-tempat yang mustajab. Ya. Ya di Sofa, di Marwah. Nah, kalau dia umrah ya. Makam Ibrahim, tempat beri Ibrahim. Ya, atau secara umum dia berada di Masjidil Haram. Kalau di umrah. Kalau di haji apa lagi? Dia di Arafah. Ya. Dan seterusnya. Kemudian dalam hadis ini Nabi bertawasul. Ya, antara Rabbut Tayyibin, ini adalah tawasul yang lain. At-Tayyibin, jam'u Tayyib, jamak dari Tayyib, yaitu jamak mudzakkar sana. Artinya orang-orang yang Tayyib, orang-orang yang ikut mereka, para nabi dan pengikut mereka. وإضافته ربوبيته لهؤلاء إضافة تشريف وتكريم. Nah, idafah penyandaran rob rububiyah Allah rob kepada mereka robut tayyibin. Robnya orang-orang yang baik itu adalah idafah penyandaran pemuliaan wa takrimin ya. Pemuliaan. Wa illa fa huwa subhana rabbu kulli syai'in. Karena kalau tidak dikatakan itu sebagai idafah pemuliaan, ya Allah itu sudah rob. Ya Rob segala ya, segala sesuatu. Wa malikihi, dan Allah lah yang menguasai mereka, rajanya. Ya, kemudian dalam doa itu anzir rahmatan min rahmatik, turunkanlah rahmat dari rahmatmu, ai ar-rahmatu al-ma'ai rahmatal makhluq. Ar-rahmata al-makhluqah. Rahmat makhluk. Ya, fa inna rahmatallahi naw'an, karena rahmat Allah itu ada dua. Yang pertama, rahmatuhu allati hiya sifatun min sifatih. Ini yang pertama, rahmat Allah yang ia adalah sifat, ya rahmat yang merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku itu luas mencakup segala hal. Nah, ya rahmat yang kedua, rahmatun tudafu ilaihi subhanahu min idafatil makhluk ila khaliqihi. Al-madhkurati fi hadzal hadisi. Itu rahmat Allah yang disandarkan ya kepadanya, yang ini merupakan idhofah penyandaran kepada makhluk ya, kepada khaliknya. Rabbut Thayyibin, Rabbut Thayyibin. Seperti dalam hadis yang disebutkan ini. Ya. Dan juga dalam sebagaimana dalam hadis khalaqallahu mi'a rahmat, rahmatin. Allah menciptakan 100 rahmat. 100 rahmat, satu Allah berikan di dunia, 99 Allah simpan di akhirat. 99 Allah simpan di akhirat, nanti untuk Allah merahmati kaum mukminin, orang-orang yang bertauhid. Nah, satu di dunia aja dapat satu rahmat Allah. Binatang buas bisa merahmati anaknya. Ya, sesama hewan bisa saling ya merahmati. Manusia bisa merahmati anaknya. Ya, dan seterusnya. Seorang bisa mencintai, merahmati istrinya. Nah. Wa talaba sallallahu alaihi wasallam min rabbih inzala hadhihi rahmah. Maka Nabi SAW talaba meminta kepada Rabbnya, ya, agar diturunkan rahmat ini alal maridi li hajatihi ilaihi ilaiha, ya, agar diturunkan rahmatnya untuk diberikan kepada orang yang sakit, ya, orang yang sakit, ya, karena dia butuh kepada rahmat tersebut, ya, liyasfiyahu biha, agar Allah menyembuhkan orang yang sakit tersebut dengannya. Wa syahid minal hadis, maka yang jadi catatan poin dalam hadis ini, anna fihi isbatal uluwi lillahi ta'ala, bahwa dalam hadis ini terdapat isbat penetapan sifat ulu bagi Allah, wa annahu fis sama, dan bahwasanya Allah di atas langit, ya. Wal ulu sifatun dzatiyatun, kalau ulu sifat dzatiyah, kama sabak sebagaimana berlalu, ya, saya ulang sedikit, ya, sifat dzatiyah sifat yang tidak pernah lepas bagi Allah, sifat fi'liyah, sifat Allah kan ada dua, dzatiyah dan fi'liyah. Kalau sifat fi'liyah, sifat yang Allah terkadang bersifat dengannya kalau Allah kehendaki, dan Allah tidak bersifat dengannya kalau Allah kehendaki. Nah, kalau sifat ulu itu sifat fi'liyah, ya, itu sudah menjadi zat Allah, Allah tinggi. Adapun beristiwa di atas arsy, sifat fi'liyah. Dahulu belum Allah ciptakan arsy, Allah belum beristiwa di atas arsy. Bahkan ketika Allah ciptakan arsy, Allah masih belum beristiwa di atas arsy. Nanti setelah Allah ciptakan langit dan bumi, baru Allah beristiwa di atas arsy. Summa stawa 'alal arsy. Summa stawa 'alal arsy. Sebelumnya Allah tidak beristiwa di atas arsy. Ya, tapi sifat tingginya Allah itu sifat dzatiyah. Nah, sifat dzatiyah yang ini diingkari oleh Asy'ariyah. Asy'ariyah hanya menetapkan bagi Allah, ya, uluwul qahr, uluwul qadr. Adapun uluwul dzat tidak mereka tetapkan. Ahlussunnah menetapkan bagi Allah ulu dengan tiga jenisnya. Uluwul qadr, uluwul qahr, wa uluwul dzat. Bukan cuman kekuasaan Allah yang tinggi, keagungan Allah yang tinggi, tetapi juga zat Allah tinggi. Zatnya tinggi. Asy'ariyah mengingkari jihah, arah bagi Allah. Yang pernah kita singgung, di saat mereka menafikan sifat jihah, mereka menetapkan bahwa kaum mukminin melihat Allah di surga. Ini mereka ditertawakan oleh kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kalau Mu'tazilah Jahmiyah, terang, jelas. Mereka menafikan Allah dilihat pada hari kiamat karena mereka menafikan sifat arah. Menafikan arah. Adapun Asy'ariyah menafikan arah karena kalau mereka akan mengatakan Allah di mana-mana karena mereka tidak menetapkan arah bagi Allah. Ya. Mu'tazilah tertawa. Mentertawai siapa? Asy'ariyah. Asy'ariyah menafikan arah tapi mengatakan Allah dilihat pada hari kiamat. Bingung, heran. Baik. Ini pernah kita bahas. Ya, berikutnya wa annahu fis sama, dan bahwasanya Allah fis sama. Fis sama tadi maknanya dua. Fis sama yaitu fis sama maknanya ala. Ya, itu kalau yang dimaksud sama adalah sama al-mabniyah, langit yang kita lihat di atas. Nah, bisa juga kita terjemahkan fis sama yaitu fis sama itu samanya tetap fi maknanya dzarfiyah, bukan maknanya ala. Di dalam. Tapi sama yang dimaksud bukannya langit, tapi sama maknanya adalah as-sumu, yang maknanya adalah al-ulu, tinggi. Paham sini? Ngerti? Ada dua sini, ya. Jangan sampai belum paham nih, Mas Pandi. Ya, baik. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di dalam bumi atau di atas muka bumi? Di atas muka bumi. Nah, ini fi yang bermakna ala. Wala tamshi fil ardi maraha. Wala tamshi alal ardi maraha. Jangan kalian berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Ya, kemudian kata Syekh, wal ulu sifatun dzatiyatun kama sabaq, kama anna fil hadisi at-tawassulu kama anna fil hadisi at-tawassula ila Allah Ta'ala bis-sana'i 'alaihi bi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi wa qudsiyyatihi wa uluhi wa umumi amrihi wa bi rahmatihi. Ya, sebagaimana dalam hadis, ya, bertawassul kepada Allah dengan memujinya, ya, dengan rububiyahnya, dengan uluhiyahnya, dengan kesuciannya, dengan ketinggiannya, dan dengan segala ketetapan dan rahmatnya. Summa fil hadisi, kemudian dalam hadis terdapat talabul maghfirati minallah wa syifaul marad, ya, terdapat ya permintaan ampunan dari Allah dan kesembuhan kepada orang yang sakit. Ingat ya, permintaan ampunan pada Allah itu mencakup dua. Tidak hanya permintaan atas dosa yang dilakukan, minta diampuni dari dosa, tapi yang kedua yaitu minta ditutupi dari aib karena melakukan dosa tadi. Ya. Oh, ini Allah banyak tutupi aib kita. Kita ini kan makhluk berdosa. Iya kan? Kalau Allah enggak ampuni kita, enggak tutupi aib kita, Masya Allah. Lebih busuk daripada bangkai yang paling busuk. Iya enggak, Pak? Dosa kita, ya, ya sabrek kata Pak Ahmad tuh. Makanya kalau ada orang yang bilang, salah saya apa? Eh, salahmu banyak. Salah saya apa? Loh, kok? Kayak dia emangnya bayi dia, Pak? Emangnya dia, ya, tiga jenis orang yang wairu mukallaf, yang tidak ditaklif, yang rufi al-qalam an-salas, pena catatan tidak diangkat dari tiga jenis manusia. Dari orang gila, anil majnun, hatta yakil, sampai dewaras, anil sobi, hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik. Ya. Anil na'im, hatta yastaikin, dari orang yang tidur sampai terbangun. Kalau bukan tiga itu, ya dicatat. Dicatat ya berdosa. Gak mungkin gak berdosa, ya berdosa. Ya, kata Nabi apa? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa salah. Tapi diberikan kejelasan wa khairu khathiin at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Nabi beristighfar setiap hari 100 kali. 70 kali dalam sebuah riwayat, 100 kali. Itu Nabi. Nabi. Lah kita Allah musta'an. Ya. Makanya ya, yang bagi antum yang enggak sempat punya waktu kerja ya di pabrik, di kantor, bingung zikir petang, di motor ya, Pak. Di motor, di kendaraan sambil beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Ya. Terkadang kita beristighfar lisannya, pikiran kita kemana-mana. Ya. Para ulama memberikan tadabbur pada istighfar, yaitu ketika beristighfar kita ingat dosa kita yang semakin banyak, yang banyak sekali, dan kita mentadaburi bahwa Allah Maha Pengampun, dan kita tadaburi, kita takut dengan dosa tersebut kita diadab oleh Allah. Jadi dalam beristighfar khauf roja di situ, dua sayap mengiringi, yaitu takut dan harap. Takut akan dosa-dosa ini akan menyebabkan kita diadab, dan berharap ampunan Allah yang sangat luas. Nah ini, jadi nggak ada waktu lagi beristighfar mikirin, ya, ntar malam bola tanding apa, ya, mikirin, ya, besok gimana kerjaan belum beres. Nah. Baik. Wa qawluhu sallam, kemudian dalam hadis Nabi sallam, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Apakah kalian tidak percaya kepadaku? Padahal aku adalah amin. Orang yang diamanahi oleh zat yang ada di atas langit. Hadis sahih. Hadis sahih. Hadza khitabun minhu sallam liman i'tarada alai fi ba'di kismatihi al-mala. Ini adalah ya, ucapan Nabi sallam dari beliau kepada orang yang menentang beliau. Ya, pada sebagian pembagian harta, pembagian beliau terkait harta, rampasan perang, dibagi-bagi, ada yang protes. Ya, ya Muhammad adil, wahai Muhammad, berbuat adillah. Masya Allah, kurang ajar. Ya, Dzul Khuwaisirah, Umar, ya, dan juga dalam murid yang lain, Khalid bin Walid minta izin, wahai Rasulullah, izinkan saya penggal kepala orang ini. Jangan, nanti orang-orang akan mengatakan Muhammad SAW membunuh temannya. Nabi mengisyaratkan nanti akan keluar dari keturunan orang ini, ya, orang-orang yang membaca Quran tapi enggak sampai bacaan Quran yang mereka baca ke kerongkongan, yaitu Khawarij. Ya, perhatikan ala ta'manuni. Ini ala dalam ilmu nahwu itu namanya adatu istiftahin wa tanbihin, yaitu sebuah perangkat, huruf perangkat yang diperuntukkan untuk membuka kalimat atau tanbihin, atau untuk memberikan tanbih, peringatan. Ya, semisal saya mengatakan, ya, pelajaran kita ini penting, dikasih dulu ala darsuna muhim, ala darsuna ikhwan muhim. Tapi kalau darsuna muhim, mungkin antum kurang perhatian. Tapi kalau ala ketahuilah, nah, baru, wah, ada apa ini? Ah, gitu. Ya. Ini namanya ada tustiftahin, ini huruf yang digunakan untuk membuka sebuah kalimat atau tanbihin, memberikan tanbih. Ya, peringatan. Ala ta'manuni, apakah kalian enggak percaya padaku? Ya. Enggak percaya padaku dari apa? Minal amanah, dari amanat. Wa hiya adamul muhabah wal khiyanah, yaitu ya ketiadaan pilih kasih dan khianat. Ala ta'manuni fi kismatil mal, dalam terkait pembagian harta. Wa ana aminu man fis sama, padahal aku adalah orang kepercayaan dari zat yang ada di atas langit. Wa huwa Allahu subhanahu, yaitu Allah. Ya qadi tanamani qadi ya tamannani ala wahyihi, sungguh Allah telah memberikan amanah kepadaku untuk mengemban wahyunya, wa risalatihi, dan risalah kerasulannya, wa tablighi syar'ihi, dan menyampaikan syariatnya. Wa kafa bidzalika syahadatan ala amanatihi wa sidqihi, dan cukuplah hal tersebut sebagai saksi atas amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kejujuran beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa syahid minal hadis, yang jadi poin penting dalam hadis ini, anna fihi isbatal ulu lillahi subhanahu. Dalam hadis ini terdapat penetapan sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sifat dzatiyah. Ya, sifat dzatiyah. Kemudian haitsu qal, di mana Nabi bersabda, ya, aku adalah orang kepercayaan, man fis sama, dari zat yang ada di atas langit. Wa sabaqa syarhul jumlati qariman, telah berlalu, ya. Tadi sudah dijelaskan, ya, penjelasan mengenai kalimat ini baru saja. Wa qawlu, dan sabda Nabi, wal arsu fawqa dhalik, arsh, ya, di atas tersebut. Nah, ini hadis yang belum kita baca secara utuh, ya. Wal arsu fawqa dhalik wallahu fawqal arsh wa huwa ya'lamu ma antum alayh, arsh di atas itu semua dan Allah di atas arsh, dan dia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, taqaddama tafsirul arsh, telah berlalu tafsir arsh. Dan sabda Nabi, fawqa dhalik ay fawqal makhluk, arsh di atas seluruh makhlukat, di atas seluruh makhluk. Karena arsh adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Makhluk Allah yang paling tinggi. Allati bayyanaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li ashabi, yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau, fil hadis alladzi dzakara fihi, fil hadis alladzi dzukira fihi bu'da ma bainas sama'i wal ard. Dalam sebuah hadis yang dijelaskan dalam hadis tersebut jarak antara langit dan bumi. Wa ma baina kulli sama'in wa sama'in, dan jarak antara satu langit ke langit yang lain. Ya. Wa kasfi kulli sama'in, dan juga ketebalan setiap langit. Wal bahra, dan juga lautan, alladhi fawqa sama'i sabi'ah, yang berada di atas langit tujuh. Ini di atas, ini langit yang kita lihat, langit pertama. Di atasnya langit kedua sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh itu ada lautan, samudra, air. Ya. Dalam ya, kitab Tauhid yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di pembahasan terakhir. Ya. Siapa yang sini yang pernah tamat baca kitab Tauhid? Saya enggak tanya yang pernah hafal. bukan saya husnudzon ya. Tapi jarang yang menghafal kitab tauhid. Mungkin ada di sini. Yang pernah baca kitab tauhid sampai akhir ada? Enggak ada. Wah, masyaallah. Coba baca ya. Ya, lebih bagus lagi antum baca di hadapan guru di majelis. Ya. Minimal baca syarahnya. Atau lebih bagus lagi di hadapan guru di majelis. Nah, di dalam kitab tauhid di bab akhir, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menjelaskan jarak. Ketika Nabi bertanya berapa jarak antara ya bumi dan langit, para sahabat mengatakan Allah alam. Jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Berapa jarak antara langit ke langit? Nabi dijelaskan oleh Ibn Mas'ud, jaraknya ialah 500 tahun. Sampai jarak antara langit ke air, karena di atas langit ada air, yaitu samudra, bahar, lautan, 500 tahun. Dan kedalamannya, kedalaman samudra tersebut, 500 tahun. Masya Allah. Gak usah bayangin nyemplung di situ. Nah, itu di atas, gak mungkin. Ya. Baik. Nah, kemudian. Wa baina asfalihi wa alahu. Dan jarak antara lapisan yang paling bawah dengan yang lapisan yang paling atas. Lapisan lautan yang ada di atas langit. Wa ma fauqa dzalikal bahr. Ya, dan yang di atas lautan tersebut. Ya, minal awal, tapi kalau di dalam hadis kitab tauhid tidak terdapat awal. Awal ini kalau dalam bahasa Arab, ya. Awal ya tuyus. Ya. Awal ya tuyus, apa itu? Kambing hutan, kambing gunung. Yang dimaksud di sini awal adalah malaikat. Ya, malaikat. Oh, yang dibawakan Ibnu Mas'ud yaitu tidak ada lafaz awal. Malaikat yang dimaksud di sini. Ya, as-samani hal azimah, yaitu 7 kambing hutan, yaitu maksudnya malaikat yang besar. Summa fawqa dzalika al-'arsy. Kemudian di atas, ya, di atas air tersebut adalah arsy. Ya, yang disebutkan dalam hadis wal arsyu fawqal ma'. Arsy di atas air. Wallahu fawqal arsy, dan Allah di atas arsy. Ai mustawin alai, yaitu beristiwa di atasnya. Istiwaan yaliku bijalali, dengan sifat istiwa yang layak baginya. Yang layak baginya. Artinya yang layak bagi Allah sifat istiwa yang dijelaskan oleh para ulama, bukan oleh antum. Kalau kita terjemahin bersemayam itu enggak layak bagi Allah. Tapi sifat istiwa yang layak bagi Allah, ya, yang bersambung dengan huruf ala, ialah maknanya al-ulu wal-irtifa' was-su'ud was-istiqrar, ditambahkan oleh Ibn Qayyim. Yaitu as-su'ud al-irtifa' wal-ulu, tinggi, naik di atas. Adapun istiqrar bertempat di situ, itu khilaf. Khilaf. Kalau tinggi naik di atas, itu sepakat para ulama. Adapun Allah bertempat di situ di atas arsy dalam artian duduk, ya, itu khilaf. Karena nanti banyak keterangan dari para ulama, terdapat riwayat, ya, bahwasanya ya Nabi SAW didudukkan oleh Allah di atas arsy ma'ahu bersamanya. Wakan Allah yujallisuhu 'alal arsy ma'ahu. Nah, itu ya. Ada riwayat yang ini. Nah, ini khilaf, tapi yang disepakati adalah 3 hal tadi, tinggi, di atas, naik. Wa huwa ya'lamu ma antum alaih, dan dia Allah mengetahui ya apa yang kalian kerjakan. Bi ilmihi, dengan ilmunya al-muhitu, yang mencakup segala hal, alladzi la yakhfa 'alaihi syai'un, yang tidak ada sedikit pun yang samar baginya. Wa syahid min al-hadis, poin penting dari hadis ini, masya Allah, sudah jam berapa? 9. Kurang 15. Sabar ya. Merah matanya. Ya. Isbatu uluwillahi ala arsy. Isbat, ditetapkannya tingginya Allah di atas arsy. Berarti ini sifat ulu apa nih? Zatiyah apa fi'liyah? Fi'liyah. Ya. Kalau di atas zatiyah apa fi'liyah? Kalau istiwa di atas arsy, fi'liyah. Kalau ulu zatiyah ya. Nah, ya, demikiannya. Wa anna arsyahu fawqal makhluqati kulliha. Dan bahwasanya arsy-Nya Allah itu di atas seluruh makhluk semuanya. Di atas seluruh makhluk. Wa anna ilma Allah ta'ala subhanahu muhitun bi amalil ibad. Dan ilmu Allah itu mencakup segala amal-amal perbuatan hamba. La yakhfa 'alaihi minha syai'un. Tidak ada yang terluput, tersamar pun sedikit pun darinya. Kemudian Syekhul Islam membawakan hadis yang terakhir, yaitu hadis jariyah, hadis budak wanita. Ya, hadis yang ketika budak wanita ditampar oleh tuannya, ya, kemudian ditanya oleh Nabi, aina Allah qalat bisam. Ini hadis yang sangat terkenal. Wa qawluhu lil jariyah, dan sabda Nabi kepada sang budak, ya, ai amatu Muawiyah bin al-Hakam, yaitu amah budak wanitanya si Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Hina maghadiba 'alaiha, ketika Muawiyah bin Hakam As-Sulami murka marah kepada sang budak. Ya. Sayyiduha Muawiyah, tuannya ini si Muawiyah, dia punya kambing, dia titipin kepada budaknya. Ya. Jagain kambing saya, ngangon. Tapi ternyata budaknya lalai sehingga satu ekor kambing diterkam serigala. Muawiyah tahu. Dia mengatakan wana asifun. Wana min bani Adam, asifun kama yasifun. Saya bani Adam. Saya bisa ya apa namanya? Bisa ceplosan dalam marah gitu lah ya, sebagaimana anak Adam yang lainnya. Ya. Wala tamtuha, kata Muawiyah. Saya maka menamparnya. Fatala maha. Beliau pun menamparnya, summa nadima, kemudian beliau menyesal. Ya, wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengabarkan kepada Rasulullah wa qala afala atiquha, apakah saya bebaskan dia? Perhatikan ya, wa ya. Dalam fikih perbudakan, ya, budak yang mukmin apabila dizalimi oleh tuannya tanpa hak, maka kafarat dari tuannya supaya bebas dari dosa membebaskan si budak. Nah, Muawiyah menampar budaknya, dia khawatir, wah ini budak mukmin ini, nah, saya khawatir zalim nih, dosa nih saya ini, kafaratnya bebasin. Faqala Nabi SAW, maka Nabi bersabda, balaji ini biha, ya datangkan ya budak itu kepadaku. Fa'ata biha Rasulullah SAW, maka dia datangkan ke hadapan Rasulullah SAW budak tadi. Faqala lah, maka Nabi mengujinya, aina Allah, di mana Allah? Ya, budak tersebut mengatakan di atas langit. Nah, kata Syekh, fihi dalilun ala jawazi su'al anillahi bi aina. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya bertanya ya bertanya tentang Allah, yaitu pertanyaan di mana. Ya, Nabi yang nanya di mana Allah, mereka bilang enggak boleh nanya di mana Allah. Kata mereka ini nih, cok gali cok. Ya. Itu yang ditanya aina bukan makan. Makan tahu arti makan. Tempat, bukan makan-makan malam antum. Yang ditanya, kata mereka ini ahlu bid'ah, asyairah. Yang ditanya itu di mana Allah, bukan posisi Allah makannya. Tapi makanah, kedudukan Allah. Kekuasaan Allah. Wah, mereka mengatakan, istawa alal ars, istaula, menguasai. Ini lagi, ngaco lagi. Nanti mereka kalau ditanya ya oleh temannya, aina taskun, ya, maka mereka jawabnya apa? Nah, aina taskun kalau bahasa letterlocknya, ya, where do you live? Ya, gitu ya. Nah, di mana tempat tinggal Anda? Di mana rumah Anda? Ya, kalau mereka mengatakan itu pertanyaannya makanan, kekuasaan, ayo di mana ayo? Di mana? Di mana rumah anda? Bingung mereka sendiri. Keluar dari zahir hadis, zahir kalimat bahasa Arab. Dan enggak ada yang demikian dalam bahasa Arab memahaminya. Aina yang ditanya di mana adalah makanah, bukan makan. Ya, kekuasaan. Bukan makan, tempat. Paham enggak di sini? Kalau ditanya ya, di mana kajian Jumat malam di ya apa ini namanya Villa Gading Baru, jelas posisi di Musola Al Amin, samping danau. Ya enggak dipahami kekuasaannya di mana tuh? Kekuasaan kajian itu. Mana ada pemahaman seperti itu? Nah, alat fisama, wanita tadi mengatakan fisama. Fisama tadi dua arti, ya. Bisa fi maknanya ulu, afan, ala, atau fi maknanya dzarfiyah tetap, tapi sama itu bukan langit yang di atas, tapi namanya maknanya apa? Sumu. Yang maknanya adalah ulu, tinggi. Ayo, Allah subhanahu fisama. Wa taqaddama tafsiru hadhihi al-kalimah. Telah berlalu tafsir kalimat ini. Qala lahan nabiyyu. Nabi SAW bertanya lagi. Aidan juga, man ana, siapa saya? Sa'alaha an i'tiqadiha. Nabi bertanya kepada wanita tadi tentang akidah wanita tadi. Ya, fihi. Qalat anta Rasulullah. Wanita ini mengatakan engkau adalah Rasulullah. Fa aqarrat lahu bir risalati. Maka wanita ini menetapkan kerasulan bagi Nabi SAW. Ya, qala li sayyidiha, maka Nabi berkata kepada tuannya, si Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ya, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan, dia adalah mukminah. Ya, bebaskan. Ya, karena hak dari budak yang didzalimi oleh tuannya, budak ini mukmin, ialah kafarat dari tuannya adalah dibebaskan. Ya, karena syaratnya budak mukmin. Maka ketika tuannya menyesal afala tika, apakah saya bebaskan dia, kata Nabi, oh tarlu diuji dulu, diuji aina Allah, maka ujiannya adalah di mana Allah, ujian keimanan, ya, yang ditanya di mana Allah, makan tempat, bukan kata Asy'ari makanah kekuasaan dan seterusnya dari celotehan-celotehan mereka, ya. Fihi dalilun ala anna man syahida hadhihi syahadah annahu mu'minun. Maka ini jadi dalil bahwasanya barang siapa yang bersaksi dengan persaksian ini, maka dia mukmin. Bahkan para salaf dahulu, ya ikhwan. Ya, para salaf terdahulu. Dikutip oleh Syekh, ya, At-Tarifi di Kitab Al-Maghribiyah syarah, ya, Ibn Abi Zaid, Risalah Ibn Abi Zaid. Para salaf dahulu, ya, ketika apa namanya, takziah, ketika datang membesuk temannya yang sekarat, ya, mengatakan, Anda, ya, sudah baik, Anda sudah bersyahadat, Anda sudah meyakini Allah di atas ars, masya Allah, ya, Anda sudah meyakini Allah di atas ars. Nah, ini persaksian itu adalah mukmin. Persaksian itu adalah mukmin. Oh, berarti orang yang enggak menetapkan Allah di atas ars bermasalah dong imannya. Iya, na'am, bermasalah. Ya, namanya ini tauhid. Tauhid apa? Asma wa sifat. Berarti bermasalah tauhidnya. Ya, tetapi ini tidak serta-merta dikafirkan. Tidak. Ya, bisa dipahami sini? Wa anna al-itqa yushtaratu lahul iman. Dan bahwasanya pembebasan budak itu disyaratkan keimanan bagi budak tadi. Wa syahid minal hadis. Poin dari hadis ini. Anna fihi dalilan ala uluwillah. Dalam hadis ini terdapat dalil atas sifat ulu, tinggi bagi Allah, ala khalqihi, di atas makhluknya. Allah tinggi di atas makhluknya, bukan Allah di mana-mana, bukan. Kalau Allah di mana-mana, nanti Allah bisa lebih rendah dari makhluk. Allah ada di bumi, berarti langit lebih tinggi dari Allah. Langit ketujuh lebih tinggi dari Allah. Ars lebih tinggi dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Keyakinan apa kayak begini? Ya, khalqihi fawqa samawati, di atas langit-langitnya. Wa annahu yusyaru ilaihi fi jihatil ulu. Dan bahwasanya dalam hadis ini diisyaratkan itu arah ketinggian isyaratan hissiyatan. Itu isyarat hissiyah yang dapat dijangkau dengan indrawi. Nah, selesai, nanti kita masuk ke bahas berikutnya di bab 7, yaitu isbat sifat ma'iyah, kebersamaan bagi Allah, sifat kebersamaan bagi Allah, ya, terhadap makhluk-makhluknya, ya, yang ini adalah ma'iyah yang kebersamaan yang berbeda dengan apa yang ada pada makhluk, yang itu hanyalah yang layak bagi Allah, ya, dan ini berdasarkan hadis-hadis Nabi. Sebenarnya ini sudah di ayat, ya, di pembahasan tentang isbat sifat ma'iyah pada ayat-ayat, ya, yang kita baca waktu itu berbagai ayat. Innallaha ma'al muhsinin, ya. Baik, dan seterusnya. Baik. Ya, bagi antum yang mau bertanya, tafadhol, silakan.